Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan sangatlah wajar jika di era Orde Lama pemerintahan pada masa itu lebih berfokus kepada pembangunan karakter nasional bangsa Indonesia dibandingkan membangun infrastruktur, mengingat di masa itu bangsa Indonesia baru merdeka serta baru terlepas dari politik divide et impera atau politik memecah belah bangsa yang terdiri atas ribuan suku, golongan serta ras seperti yang dilakukan oleh para penjajah Indonesia selama lebih dari 3,5 abad. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, apakah keputusan para pendiri bangsa di era Orde Lama untuk membangun karakter bangsa Indonesia memang lebih penting dibandingkan dengan membangun infrastruktur jalan dan sebagainya? Iya, itu pun sudah lumayan kan, walaupun tidak sempat kan Bung Hatta kan memaksakan beberapa hal penting seperti semen apa ya yang dibangun oleh dia. Semen Gresik. Lalu kemudian mengenai infrastruktur, ya semampu-mampunya Bung Karno kan waktu itu kan yang disebut bypass itu. Itu kan sampai sekarang kan itu menjadi padat, dulu kan kosong sama sekali. Dulu kan dianggap mercusuar, orang gila dia. Megalomania gitu kan. Nah, sekarang udah padat semua, macet semua sudah. Divisinya dia pandangan kejauh ke depan. Dulu Hotel Indonesia dianggap apa? Kan ditertawain. Nah, sekarang Hotel Indonesia sudah ya setelah direnovasi baru, tapi kan kalah dengan yang lain-lain. Sehingga sebetulnya semuanya sudah terfikirkan. Semua sudah terfikirkan dan kalau kita mau mempelajari semuanya itu sudah ya sudah lengkap lah pikiran mereka. Cuma kan tidak sempat dalam 25 tahun kan ada itu diganggu ya menghabisi DITI, Permesta, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Itu enggak makan tenaga emangnya buat kembali Irian Barat ya. Itu diperhitungkan dong tuh, dari dulu yang menjatuhkan Bung Karno kan terus teriak-teriak itu. Saya berani ngomong gini karena saya sedikit pun tidak ikut menjatuhkan dia, ngamuk malah waktu itu. Tapi Pak Kwik, bukankah membangun infrastruktur jalan seperti jalan Trans Jawa lebih penting demi kemajuan bangsa ke depan? Terang bahwa lebih penting. Tapi ketika itu membangun lintas Jawa secara relatif di zamannya Orde Baru itu kan jauh lebih besar daripada Monas, Jakarta segala. Jadi yang saya artikan itu ini hanya bukti, proyek mercusuarnya itu hanya bukti bahwa mereka itu memikirkan, sudah memikirkan segala-galanya. Akan tetapi tentu milih-milih dong. Kalau Trans Jawa ketika itu ya ditinjau kondisi keuangan segala pada waktu itu ya nggak mampu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.